الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه دار سلم تسليما كثيرا ما بعد. Kemudian kita masuk kepada iskal yang di sini didatang oleh beliau Ibn Hisham dalam rangka memberikan faedah. Fa'in kulta, jadi telah kita lewatkan beberapa pembahasan dari tarakib, susunan-susunan yang dia disusun seperti susunan khamsata asyar yang karenanya dia mabni. Di antara yang pertama dzaraf zaman, dzaraf makan, kemudian juga yang ketiga hal. Ya, sudah kita lewatkan semua. Ya, seperti yauma yauma. Kemudian juga baina baina. Dan juga baita baita. Yang qul jamal farqu baina hadzal nu'i والبيت الذي أنشدته في النوع الذي قبله فإنك زعمت ثم أن بين فيه حال. Apabila engkau bertanya apa bedanya macam ini, yaitu macam mabni pada tarkib yang disebutkan di sini, apa akhwala itu hal, ya dengan bait yang beliau sebutkan, ya alladhi anshadtahu fi an-naw'i alladhi qablah, yang kau sebutkan pada bait sebelumnya, yaitu pada dzaraf baina baina. Ya, fa innaka za'amta thamma anna baina baina fi hal, karena kau mengklaim bahwasanya di sana baina baina fihi hal, padanya ada hal, baina baina itu di dalamnya ada hal, sedangkan pada pembahasan ini akhwala ya hal, apa bedanya gitu. Kalau pada contoh tadi baina-baina dikatakan fihi hal, padanya ada hal. Sedangkan dalam contoh macam yang kelima ini dikatakan akhwala-akhwala hal. Ya. Juga baita-baita hal. Apa bedanya antara fihi hal, padanya ada hal, itu pada contoh baina-baina. Ya. Kemudian juga yang dia sebenarnya sebagai hal, yaitu pada contoh baita-baita dan akhwala-akhwala. Qultu ma'na qawli hunaka annahu muta'alliq bistiqrarin mahdhufin. Saya jawab bahwasanya ucapan saya di sana di mana tadi di tarkib baina-baina itu. Ya, tarkib baina-baina yang beliau sebutkan itu syahidnya dari syair. Ya. Nahmi haqiqatana wa ba'dul qaumi yasqutu baina-baina. Ya. Ucapan saya lihat di sisi itu. Fi mawdi'in nasbin 'ala al-hal. Ucapan saya di sana bahwasanya dia baina-baina muta'alliq biistiqrarin mahdhuf. Dia berkaitan dengan istiqrar yang mahdhuf. Istaqarra. Istiqrar istaqarra. Yang mahdhuf. Seperti dalam kaidah disebutkan bahwasanya kalau ada ya dzaraf atau jar majrur datang sebagai khabar, biasanya dia muta'alliqnya dengan sesuatu yang mahdhuf kan? Taksirnya kana atau istaqarra. Wa dzalikal mahdhuf wal hal. Yang mahdhuf itu itulah yang aslinya sebagai hal gitu. Ya. Mustaqirran gitu. La'annahu nafsahu hal, bukan dia sendiri sebagai hal. Jadi baina-baina itu bukan hal aslinya. Yang hal itu yang mahdhuf. Takdirnya ya mustaqirran atau kainan. Ya. La'annahu nafsahu hal, bukan dia sendiri tarkib tadi baina-baina sebagai halnya bukan. Ya, dia hanya sesuatu yang muta'alliq saja dengan hal yang mahdhuf. Yang diambil dari lafaz istaqarra, berarti isim fa'il mustaqirran. Bi khilafi hadza naw, berbeda dengan macam ini. Beliau katakan akhwal-akhwala juga baita-baita hal. Tapi pada contoh tadi baina-baina dikatakan oleh beliau fihi hal, dalamnya ada hal gitu. Maksudnya dia berkaitan dengan hal yang mahdhuf. Hakikatnya dia bukan hal gitu. Adapun pada contoh akhwal-akhwala baita-baita itu hal secara hakiki. Fainal murakkaba nafsahu halun li'annahu laysa bi dzarfin bi khilafi baina-baina fainahu dzarf. Sesungguhnya tarkib itu sendiri, ya tarkib yang disebutkan dalam macam yang kelima itu, ya baita-baita, kemudian juga akhwala-akhwala, ya itu adalah hal. Ya. Kenapa dikatakan dia secara langsung dia hal? Ya naulai sahurof, karena dia bukan sahurof gitu. Baitan-baitan bukan sahurof, kemudian juga akhwala-akhwala yang mana syai'an-syai'an, sedikit-sedikit, ini juga bukan sahurof. Sehingga dia sebagai halnya. Bi khilafi hadha an-naw', berbeda dengan macam ini, yaitu tadi baina-baina yang disebutkan pada macam yang keempat. Ya, beliau katakan fihi hal, dalamnya ada hal. Jadi dikatakan langsung huwa hal, dia hal gitu. Fainal murakab nafsahu hal li'annahu laysa bidzarfin, ya mundur lagi. Sesungguhnya tarkib yang disebutkan pada macam yang kelima ini, ya baita-baita dan akhwal-akhwala itu hal. Karena dia bukan dzarf. Berbeda dengan baina-baina. Ini di sini baina itu dzarf sehingga tidak dikatakan baina-baina itu hal, tapi fihi hal pada yang hal. Jadi dia berkaitan dengan hal yang mahdzuf. Ya, hal itu mahdzuf, mustaqirran atau kainan. Nah, itu. Kemudian wa idza akhrajta syai'an min hadhihi adz-dzuruf wal ahwal, nah, apabila engkau keluarkan satu saja dari dzaraf-dzaraf dan hal-hal ini, ya, lihat catatan kaki ada faedah yang memudahkan kita untuk memahaminya. Fahuna amran yajibu an tatanabbah lahuma. Ada dua perkara yang wajib engkau perhatikan. Perkara yang pertama, annal a'dad al-murakkabah nahwu 11 wa 13 la yajuzu fiha ala arjih al-lughat ala arjih al-lughat illa ja'alu juz'aini ala tadammuni ma'na harfil adhaf. Ya, tanda yang pertama bahwasanya a'dad al-murakkabah, bilangan-bilangan yang ditarkib, ya, dari 12 sampai 19 seperti 11 dan 13 ini la yajuzu fiha, tidak boleh pada a'dad al-murakkabah ini, ya, menurut pendapat yang paling rajih, ya, ala arjihil lughat, menurut lughah yang paling rajih, kecuali dengan menjadikan al-juz'aini, dua bagian ini, ala tadammuni makna harfin adhaf, melainkan harus pada tarkib ini mengandungi makna huruf adhaf fi 11, ada huruf adhaf di situ yang terkandung di dalamnya, huruf wawu misalkan. Wa amma dzuruf, adapun dzuruf al-murakkabah, dzuruf yang ditarkib seperti yang telah lewat, ya, yauma yauma, wal ahwal al-murakkabah, dan hal yang ditarkib seperti akhwala akhwala, yang mana syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, ya, atau juga tadi baita-baita, ya. Wa amma dzuruf al-murakkabah, adapun dzuruf-dzuruf yang ditarkib dan hal-hal yang ditarkib, fa yajuzu an la takuna ala tadammuni ma'na, boleh untuk kita tidak menyertakan di dalamnya makna huruf, ya. Adapun kalau tarkib harus disertakan padanya makna huruf. Ahad asyara, ya, ahad wa asyara, kan, 1 dan 10 gitu, 11 tadi. Adapun tarkib yang merupakan tarkib hal dan juga dzaraf, ya, tidak mesti disertakan bersamanya makna huruf. Wa yashiru ila hadza anna al-mu'allif qasara al-khuruj 'ala dzuruf wal ahwal. Ini disyaratkan, ya, bahwasanya disyaratkan ila hadza, disyaratkan kepada hal ini, yaitu bahwasanya mu'allif qasara al-khuruj 'ala dzuruf wal ahwal, membatasi, ya, keluarnya, ya, keluarnya dari makna huruf hanya pada dzaraf dan ahwal. Maksudnya dzaraf dan ahwal bisa dia dikeluarkan dari makna huruf sehingga bisa diidhofahkan gitu, dimudhof ilaihkan. Ini rada sedikit tinggi bahasanya, sulit, ya. Wa yataratab 'ala nanti insyaallah. Wa yataratab 'ala hadza an takuna al-a'dad al-murakkabah mulazimah lil bina' 'ala fathhi al-juz'ain, ini faedahnya nih. Karena tadi yang namanya tarkib adadi, tarkib bilangan itu harus disertakan di dalamnya makna huruf, ya. Ini mengharuskan bahwasanya dia dimabnikan dua bagiannya. Ahada asyara, kenapa mabni? Karena di dalamnya mengandungi makna huruf gitu. Adapun pada dzaraf, ya, seperti apa akhwal akhwala, juga yauma yauma, itu boleh dikandungi di dalamnya, disertakan di dalamnya makna huruf, boleh pula tidak disertakan di dalamnya makna huruf. Sehingga dia boleh mabni, boleh mu'rab gitu loh. Adapun pada contoh ahada asyara dari tarkib-tarkib, ya, itu harus di dalamnya mengandungi makna huruf sehingga harus mabni juga keduanya gitu. Ya, ketika ditarkib. Ya, itu faedahnya. Mantadi wal amru tsani. Ya, jadi perkara pertama mungkin saya ringkaskan. Ya. Perkara pertama, bahwasanya tarkib yang berupa tarkib bilangan dari mulai 13 ataupun dari 11 ila akhirih itu menyertakan di dalamnya makna huruf. Huruf wawu. Ya, karena ini maka dia ketika ditarkib harus mabdi dua-duanya. 11, 13, kecuali itsnai asyara, ya, maka itnainya di situ di i'rab seperti i'rab mutanna. Adapun apa yang dia ditarkib, ya, dari hal ataupun dari apa dzaraf zaman dan makan, itu boleh di dalamnya disertakan makna huruf jar seperti yang telah disebutkan lam ataupun ila, boleh pula dibuang makna huruf jarnya. Ah, karena seperti ini keadaannya maka tidak mesti dia mabni ketika ditarkib, boleh tarkibnya tarkib seperti ahad asyara mabni dua-duanya, boleh juga dimudhof ilaihkan, ya. Yang kedua, anna dzurufa wal ahwala 'inda tadammuni ma'na al-harf wa tarkib mulazimah li dzurfiyyah wal haliyah. Fa idza lam tadamman ma'na al-huruf aw udhifa awwaluha ila thaniha waqa'a fi ghairi dhalika min mawaqi'il i'rab kama waqa'a dharfu mubtada'an fi qawli syair walaula yawma walaula yawmu yawmin ya walaula yawmu yawmin. Perkara yang kedua yang ditanbih di sini bahasa dzaraf-dzaraf dan hal-hal ketika ya keduanya mengandung mana huruf ya wa tarkib mulazimah ya ketika lain inda tadammuni ma'na al-harf wa tarkib mulazimah li dzarfi wal hal. Jadi dzaraf-dzaraf dan hal ketika keduanya mengandungi makna huruf dengan meniatkan situ huruf lam ataupun huruf ila dan ketika dia mengandungi tarkib maka dia melazimi sebagai dzaraf ya sebagai dzaraf adapun halnya sebagai hal gitu ya ketika dia mengandungi huruf di dalamnya maka dia i'rab dia i'rab sebagai dzaraf harfu zaman fi mahalli nasbin adapun hal ya dia mansub sebagai hal fa idza lam tatadamman adapun kalau tidak diniatkan di situ kandungan huruf iya pada tarkib tadi dzaraf ataupun hal ya au udhifa awaluha ila tsaniha apabila yang pertama tidak diniatkan di situ ada makna huruf ila ataupun lam ataupun yang pertamanya digofahkan au udhifa awaluha ila tsaniha yang pertamanya digofah kepada kedua maka waqa'a fi ghairi dzalik min mawqi'il i'rab dia menjadi mu'rab gitu. Jadi kalau tidak diniatkan makna huruf pada tarkib dzaraf dan tarkib hal itu mu'rab ya mu'rab ya yang sekarang kita masuk ke atas. Ya, wa idza akhrajta syai'an min hadhil dzuruf wal ahwal 'an dzurfiyah, apabila engkau keluarkan satu saja dari dzuruf-dzuruf dan hal-hal yang telah disebutkan dari dzurfiyahnya, dari haliyah dikeluarkan dari dzuruf dan hal, maka ta'ayyanat al-idhafah, maka dia harus diidhafahkan. Wa mtana' tarkib, dan tidak boleh ditarkib. Contohnya hadhihi bait hadhihi hamzatu baini bainin gitu. Hadhihi hamzatu baini bainin. Ini adalah hamzah yang dia antara ini dan itu. Sudah kita jelaskan mana baina-baina. Yaitu hamzah yang dibaca antara alif dan hamzah. Seperti a'anzartukum. Itu hamzah yang kedua dibaca antara hamzah dan alif. A'anzartukum. Di sini syahidnya baini-baini didufahkan. Ya kenapa? Karena engkau tidak meniatkan pada baina-baina mana huruf. Enggak meniatkan mana wawu. Ya. Kalau diniatkan mana wawu ya mabni baina-baina. Dan di sini didufahkan. Maka harus di sini mu'rab di i'rab. Baini bainin mudhaf ilaih, baini yang pertama, yang keduanya juga mudhaf ilaih dari baini yang pertama. Mahfudul awal yang pertama dikhafadkan. Ya, ghairu munawwan tanpa tanwin. Wasani yang kedua munawwanan di tanwin. Nah, itu. Di sini ya, engkau mengeluarkan baina-baina dari dzaraf. Tidak dijadikan dzaraf kalau dzaraf itu mansub ya. Ingat. Kalau dzaraf mansub. Ya, antum keluarkan dari dzaraf. Dijadikan mudhaf. Ya meskipun makna keterangan tempat masih ada, cuma kalau dzaraf itu lebih khusus kepada i'rab mansub ya. Mahfudul awal, mahfudul awal ghairu munawwan wa tsani munawwan wa mithluhu fulanun ya'tina. Yang semisal ini. Ya. Fulan ya'tina kulla sabahin masain. Tadi kan sabaha masaa kan ketika ditarkib dengan meniatkan di dalamnya makna apa? Makna huruf. Sabaha, sabahan masaan tadi kan. Sobah hamasa'ah. Tadinya sobah hamasa'ah. Ketika antum niatkan di situ ada huruf wawu, maka ditarkib dengan tarkib adad. Mabni dua-duanya. Sobah hamasa'ah. Tapi ketika didofahkan, jadi mu'rab. Sobahi masain. Kulla sobahi masain. Ya'tina kulla sobahi masain. Dia datang kepada saya setiap pagi dan sore hari. Ya, sama ini juga. Ini dhorof. Atau keterangan waktu. Tapi dia tidak dinasobkan. Karena dia didofahkan ataupun dicabut darinya makna huruf. Qala, kemudian contoh yang lain, walaula yaumu yaumin. Tadi kan yauma yauma, maknanya tiap hari. Walaula yaumu yaumin ma aradna jazaka wal qurubu laha jaza. Kalau bukan karena yaumu yaumin, hari demi hari, atau setiap hari ya yaumu yaumin, ma aradna, misalnya kami tidak menghendaki balasan darimu, wal qurub, hanya saja yang namanya hutang-hutang laha jaza, memiliki balasan. Wa hadha yufham min kalami fi al-muqaddimah, ini bisa difahami dari ucapan saya pada muqaddimah pada matannya. Fa inni qultu, sesungguhnya saya berkata dalam matan, wa ma rukiba min adzuruf wal ahwal. Jadi matannya disebutkan oleh beliau. Kata beliau di matan itu, ya ini yang menjelaskan matannya. Mungkin kita baca dari awal. Saya katakan awil fathah ataupun ada yang dia dimabnikan di atas fathah. Dan itu ada tujuh. Yang pertama fil madhi yang mujarrad sudah kita jelaskan daraba, darabaka, daraba. Kemudian mubore yang diikuti langsung oleh nun seperti la imbazanna, la yashanna. Ya. Kemudian wa ma rukiba min al-a'dad, apa yang ditarkib dari a'dad, dan juga dzaraf-dzaraf, dan juga hal-hal, dan juga a'lam, nama-nama. Nah itu. Ini dipahami dari ucapan saya. Jadi dia ketika diniatkan padanya makna huruf, maka dimadhikan. Ya, dua bagiannya. Fa'ulima anal bina al-madhkur muqayyadun min wujudi dzarfiyyah wal haliyah. Dengan ini diketahui bahwa bina yang telah disebutkan oleh beliau dalam matan itu dibatasi dengan adanya dzaraf dan hal. Ya, kalau dia dijadikan sebagai dzaraf dan hal, maka dia mabni. Wa annaha mata fuqidat wajaba rujuu' ila al-i'rab. Kemudian kapan saja hilang dicabut darinya dzarfiyyah dan haliyah, maka dia wajib kembali kepada keadaan seperti keadaan sebelumnya, seperti i'rab, mu'rab. Ya. Wa innama, karena aslinya tadi sabaha masa adalah sabahi masain, sabaha masain. Wa innama qaddamtu dhuruf 'ala al-ahwali anna dhalika fi dhuruf aktsara wuqu'an fa kana aula bi taqdim. Hanya saja saya dahulukan menyebutkan dhuruf daripada hal-hal karena dhuruf lebih banyak terjadinya daripada hal. Fa kana aula bi taqdim, sehingga penyebutan dhuruf lebih utama. Ya. Fa in qulta qad waqa'a tarkib al-madhkur fi ma laysa bi dhurfin wa la hal ka qawli waqa'u fi haydha baydha ay fi shiddatin ya'suru takhallus minha. Jika engkau bertanya lagi, telah terjadi tarkib yang telah disebutkan. Tarkib yang telah disebutkan dari mabni al-juz'ain, keduanya mabni. Fi ma laysa bi dzarf, padahal dia bukan huruf gitu. Wala hal, bukan pula hal. Dari yang disebutkan, ya tarkib yang dia tarkib seperti ahad asyara yang mabni dua-duanya, yang pertama dzarf, yang dua hal. Ada gitu, bukan dzarf bukan hal, tapi mabni dua bagiannya. Seperti ucapan orang Arab, waqa'u fi haydha baydha. Mereka terjatuh pada haydha baydha. Haidho baidho maknanya syiddatin ya'suru takhallus minha, kegentingan, kesulitan yang sangat yang susah untuk lepas darinya. Bagaimana itu? Ini juga mabni dua bagiannya gitu. Haidho baidho. Oh iya kan. Mata kita. Haidho baidho betul. Ini kan mabni juga. Iya, dua bagiannya padahal bukan hal bukan dzaraf gitu. Hah? Kira-kira salah lulusan. Iya. Iya. Paham coba maknanya ya. Ya, qultu, maka saya jawab huwa syadz, ini syadz. Syadz adalah ilmu nahwu, terkadang dimaukan menyelisi yang benar. Yang kedua, kadang dimaukan dengannya jarang dalam pemakaian. Jarang sekali. Ya. Falidzalika lam ata'arab li dzikri. Oleh karenanya saya tidak menyebutkannya fi hadzal mukhtasar. Ya, dalam ringkasan ini. Walam yaqa fi tanzil tarkibul ahwal wala tarkibul dhuruf. Tidak terjadi dalam Al-Qur'an tarkib ahwal yang mabni dua bagiannya, tidak pula terjadi tarkib huruf yang terjadi yang mabni dua-duanya. Wa inna ma waqa'a, hanya saja yang ada dalam tanzil adalah tarkib al-a'dad, susunan al-a'dad yang mabni dua-duanya, seperti inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba, i'rabnya apa? Ahada asyara maf'ulun bih mabniul juz'aini, mabni dua bagiannya fi mahalli nasbin, dalam mahalli nasab, kawkaba tamiznya ya. Kawkaba tamiznya ra'aitu fi'il fa'il. Fanfajarat min husnata ashrata aina. Apa i'rabnya isnata ashrata? Fa'ilar infajarat. Isnata ashrata ya, fa'il. Mabniul juz'aini fi mahali rof'in. Aina tamiznya juga. Alaiha tis'ata ashar. I'rabnya apa? Ya, mubtada dia. Ya, mabniul juz'aini fi mahali rof'in. Ya. Alaiha adalah khabar muqaddam. Khabar yang didahulukan. Ya, karena yang namanya mujarrad majrur tidak bisa sebagai mubtada. Mubtada harus berupa isim. Ay ala saqara 19 malakan. Ya, masya Allah ini. Fathah semua ala saqara 19 malakan. Ya, ini di atas, di dalam neraka saqar ada 19 malaikat menjaga. Yahfaduna amroha, yang menjaga perkara yang berkaitan dengan an-nar. Wakila sinfan, ada yang mengatakan ya sinfan. Alaiha tis'ata asyar, bukan malaikat maksudnya, sinfan, golongan. Ya, malaikat. Wa qila soffan, ada yang mengatakan soff. 19 soff. Ya. 19 soff malaikat, lebih banyak lagi. Wa quri'a, dan dibaca juga dalam kira yang lain, tis'atu asyur. Tis'atu asyur. 9 tokoh-tokoh besarnya dari malaikat. Asyur adalah jamaah dari asyir, maknanya naqib, naqib, nuqoba, tokoh, ya, pimpinannya, para malaikat. Berarti ada bawahannya berarti kan. Misal seperti aimun, aimun wazannya asyur, tapi asyur. Mufradnya yamin, asyur juga mufradnya asyir. maknanya nakib, jama'in nukoba, ketuanya. Iya, ada 9 ketua dari malaikat. Berarti masih banyak lagi. Walaha dapat isyatun marfu, atas asal ini maka bisa marfu. Iya, atas asal kira ini. Ya, kuriat tis'atu asyur. Alaiha tis'atu asyur. Ini beda ini. Kan asyur maknanya tadi nukoba. Iya, bukan bilangan ini. Iya. Maya naqib nukoba. Wa asyur makhfu bil idhafah, dan asyur diidhafahkan dengan idhafah munawwan dan ditanwin. Itu bukan adat asyur. Maknanya naqib, jamaknya nukoba. Terus sedikit lagi. Wa maji'u hadza tarkib fil ahwal qalil binisbah ila maji'i fi dhurf. Datangnya tarkib ini ya, dalam hal sedikit. Ya, tarkib ya, yang seperti ini dalam hal sedikit. Adapun pada dhurf itu lebih banyak. Ya, lebih banyak. Ya. Wallahu a'lam. Ada yang mau disampaikan? Ini lagi menjelaskan matanya. Jadi kembali lagi matanya. Kalau hanya baca matanya tanpa mesyaranya lumayan. Ada tambahan nggak saya bisa di situ? Masuk nanti macam yang keenam dari yang mabni, yaitu zaman yang mubham yang didhafahkan kepada jumlah hina, hina mabni ketika didhafahkan kepada jumlah yang mabni atau kepada kalimat yang mabni. Wallahu a'lam.